إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini Allah masih memberi taufiknya kepada kita semua untuk sama-sama mengkaji warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya berupa hadis-hadis yang sahih. Kita telah memasuki bab birrul walidaini ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat. Telah kita bacakan hadis yang pertama. Kemudian pada kesempatan ini kita akan bacakan asar yang kedua. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musa qala haddatsana Sallam ibnu Abi Muti' an Ghalibin qala Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad asar yang sahih ini sampai Muhammad bin Sirin, bahwasanya beliau berkata, kunna 'inda Abi Hurairah lailatan. Nah, kami pernah bersama Abu Hurairah pada suatu malam. Kami dahulu pernah bersama Abu Hurairah pada suatu malam. Bertemu Abu Hurairah pada suatu malam. Faqala, lalu Abu Hurairah berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairata wa li ummi. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibuku. Ini kata Abu Hurairah, doa Abu Hurairah. Wali manistaghfara lahuma, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Ini doa Abu Hurairah. Qala li Muhammad, yakni Ibnu Sirin, berkata kepadaku Muhammad bin Sirin. Nah, ini perkataan Ibnu Sirin. فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Kami memohonkan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya supaya termasuk dalam doa Abu Hurairah. Nah, ini kata Muhammad ibn Sirin. Nah, Muhammad bin Sirin berdoa dengan tujuan agar termasuk orang-orang yang didoakan oleh Abu Hurairah. Apa doa Abu Hurairah tadi? Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibuku, dan orang-orang yang memintakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis atau asar ini. Fi hadzal hadisi bayan liman qabatin min manaqibi Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-katsirah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan dari keutamaan-keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang begitu banyak. Ini salah satu saja dari keutamaan, keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Begitu juga wa man qaba li ummihi. Dalam hadis ini atau asar ini terdapat keutamaan ibu Abu Hurairah. Wa fi nafsil waqti karama lahuma. Dan pada hadis ini menunjukkan pula bahwa menunjukkan bahwasanya ini bentuk karomah yang didapatkan oleh Abu Hurairah dan ibunya. Li'annahuma min awliya'illahi alladhina manahahumullahu minal manaqibir rafi'ati wal karamat al mubasyarah. Karena Abu Hurairah dan ibunya termasuk wali-wali Allah yang dianugerahkan keutamaan-keutamaan yang tinggi dan dianugerahkan karamah-karamah sebagai kabar gembira. Wa hakadha kullu man ahabba Abu Hurairah radhiyallahu anhu wastaghfara lahu fa innahu tanaluhu tilka da'watan karimata minar rasul alaihi salatu wassalam sahibul khuluqil azim. Dan demikianlah setiap orang yang mencintai Abu Hurairah dan memohonkan ampunan untuk Abu Hurairah, maka sesungguhnya dia akan memperoleh doa yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik akhlak yang agung. Hal ini sebagaimana yang telah berlalu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-34 dari Adabul Mufrad ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma 'abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah. Yang artinya, ya Allah, hamba-Mu Abu Hurairah dan ibunya, jadikan mereka berdua disukai manusia. Sehingga sebagaimana kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, setiap orang yang mencintai Abu Hurairah dan setiap orang yang memohonkan ampun untuk Abu Hurairah, maka dia akan mendapatkan, memperoleh doa yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan dari asar dalam bab birrul walidaini ba'da mautihima. Kita memasuki hadis yang ketiga dari bab yang sama. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Rabi', qala haddatsana Ismail bin Ja'farin, qala akhbarana al-Alla an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis yang sahih, sanad hadis yang sahih ini sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal 'abdu in qata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin. Jika seorang hamba meninggal dunia, maka terputus darinya amal. Dia tidak bisa beramal lagi. Jika seorang meninggal, sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal ibadah. Illa min salatin, kata Rasulullah SAW, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sadaqah yang mengalir terus pahalanya. Seperti wakaf. Dan akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid rahimahullah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh manusia. Setiap orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan, maka akan terus mengalir kepada guru yang telah mengajarkan ilmu tersebut. Aw waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Doa anak akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya walaupun telah meninggal. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, taqaddama al-hadithu an birril walidaini wa tahdhiru min uquqihima. Telah berlalu hadis berkaitan tentang berbakti kepada orang tua dan peringatan agar tidak melakukan durhaka kepada keduanya. Wa taqaddama ma warada min nususil kitabi was sunnati fi hadzal babil azim. Dan telah berlalu pula nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis dalam bab ini. Bab berbakti pada orang tua dan bahayanya durhaka kepada keduanya. Wa min dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala, di antara dalil yang telah disebutkan dan sering diulang ya dalam berbagai bab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perintah untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah langsung dari Allah, pencipta kita semua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalil yang jelas. Nah, untuk berbakti kepada orang tua. Ai kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ahsinu ilaihima ihsana. Berbuat baiklah kepada keduanya dengan perbuatan yang baik. Fi halil hayati wa ba'dal mamat. Ketika mereka berdua masih hidup dan setelah mereka meninggal dunia. Wal ihsanu yatajalla fi birrihima bima tahmilu kalimatal birri min ma'na. Dan perbuatan baik menjadi jelas sekali pada bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di mana kata albir, berbakti kepada orang tua itu, terkandung di dalamnya makna ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua disebutkan oleh Syekh Zaid, birun bilayyinil janib, berbakti dengan bilayyinil janib, yakni latiful muasyarah atau sahlul muasyarah ini. Nah, maknanya sopan, bergaul dengan sopan, baik hati kepada kedua orang tua. Ini layyinul janib. Nah. Kemudian bentuk kedua, wa khafdil janah, menjadi penyayang kepada kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua. Walayyinil kalimah, dan juga dengan lembut ketika berbicara kepada kedua orang tua, tidak kasar kata-katanya. Dan juga wa idkhalis surur, membuat kedua orang tua bahagia dengan perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Wa taqdimil khidmah, dan memberikan pelayanan apa yang dibutuhkan kedua orang tua, maka segera dipenuhi, dilakukan sesuai kemampuan masing-masing. Wa isarihima 'ala nafsi wal walad, dan juga bentuk bakti kepada orang tua dengan apa? Dengan lebih mengutamakan kedua orang tua daripada dirinya sendiri dan anaknya. Ini bentuk bakti kepada orang tua. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang tiga orang yang terkurung di dalam goa. Di antaranya bertawassul dengan amal yang dia kira itu paling ikhlas, paling di dalamnya ada rasa takut pada Allah, ya, tidak ada harapan kecuali mengharapkan wajah Allah. Di antaranya salah satu dari mereka bertiga adalah lebih mengutamakan, ya, memberi minum orang tuanya, ya. Dia tunggu sampai orang tuanya bangun, ya. Sampai fajar terbit, ya. Dia tunggu berdiri padahal anak dan istrinya juga butuh, ya. Nah, kemudian setelah itu dia berdoa, ya Allah, jika yang aku lakukan ini benar-benar ikhlas, maka lapangkanlah kami dari musibah yang menimpa kami. Maka bergeserlah sedikit batu yang menutupi mulut gua tersebut. Nah, ini amal saleh, mengutamakan orang tua, ya, daripada diri dan anaknya. Wa birrihima, bita'lim wa taujihi ma'as sabri in hasala syai'un minal mukhalafati minhuma. Dan berbakti kepada orang tua dengan mengajari mereka ilmu syar'i, membimbing mereka, disertai dengan kesabaran, ya, ketika membimbing dan mengajari mereka, jika didapati dari mereka mukhalafat, ya, pelanggaran syariat, tetap sabar. Nah, tetap sabar. Nah, mengajari mereka, membimbing mereka, terutama yang sering kita ingatkan dalam perkara akidah, tauhid. Yang sampai orang tua kita masih terjatuh pada kesyirikan. Apalagi syirik besar yang bisa membuat kekal seorang di dalam neraka. Waliyazubillah. Dan ini sebagaimana yang telah berlalu, bentuk bakti terbesar mengajari anak, mengajari orang tua ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, sehingga orang tua kita bisa selamat dari kekalnya api neraka. Wa amma ba'dal mamati, adapun setelah mereka meninggal, fakama akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka cara berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak Adam, keturunan Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Ai min thalathati a'mal. Yakni tiga amal, ya, tiga amal ini akan terus mengalir pahalanya. Fa innaha tabqa, ya, pahalanya terus ada walaupun seorang itu telah meninggal. Dan ini hendaknya kita semua, baik anak dan yang mendengarkan, hendaknya kita semangat pada tiga perkara ini. Nah, karena ini sangat kita butuhkan ketika kita meninggal. Dan jangan kita tunda-tunda. Betapa banyak, ya, orang yang meninggal masih muda, ya. Di salah satu tempat meninggal, nah, ketika masih di asrama. Nah, kita tidak tahu kapan ajal datang. Ayyabqa thawabuha jarian ba'da mautihi. Ya, ini maknanya, ya, tiga amal ini akan selalu ada pahalanya. Terus mengalir pahalanya walaupun seorang itu telah meninggal. Summa bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga perkara tadi yang pahalanya terus mengalir dengan sabda beliau, sadaqatun jariyah. Nah, sadaqah jariyah. Ai, maknanya adalah takunu lahu sadaqah yajri alaihi thawabuha ba'da mautihi. Ya. Sadaqah yang pahalanya terus mengalir walaupun seseorang itu telah meninggal dunia. Imma bil ihsani ilal fuqara'i kal auqaf. Bentuk sedekah jariah ini dicontohkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah seperti berbuat baik kepada fakir miskin, orang-orang fakir, dengan berwakaf, ya. Dengan berwakaf, ya, misalnya berwakaf, ya. Nah, misalnya kebun kurma misalnya. Kemudian hasil kebun kurma itu untuk fakir miskin, ya, bukan untuk dijual. Atau membuat bangunan yang di situ untuk tempat tinggal fakir miskin, ya. Wa imma bibina'i masyari' li iqamatid din wal fiqhil islami kabina'i madrasatin wa bina'i ribatin wan nafaqu 'alaihi wa bina'i masjidin wa nahwi dzalika minas shadaqat. Dan di antara contoh sedekah jariah seperti membangun proyek-proyek untuk menegakkan agama Islam ini dan tempat mengajarkan fikih Islami, ya, mengajarkan syariat Islam. Seperti apa? Kabinai madrasah, seperti membangun sekolah. Kemudian wabinai ribat, membangun tempat pengawasan di batas-batas wilayah kaum muslimin, ya. Ini ribat namanya. Di batas-batas wilayah kaum muslimin dibangun di sana tempat untuk mengawasi orang-orang kafir, ya, agar mereka tidak menyerang kaum muslimin. Ini ribat, ya, membangun tempat pengawasan agar orang kafir tidak bisa menyerbu kaum muslimin. Itu termasuk di sini sedekah jariah. Kemudian wan nafaqu alaih, ya, memberi nafkah kepada, ya, untuk berlangsungnya tadi pembangunan madrasah, sekolah atau tempat pengawasan dan proyek-proyek untuk ditegakkan agama Islam ini, diajarkan syariat Islam ini. Kemudian wabina'i masjidin, dan membangun masjid dan yang semisalnya dari berbagai macam jenis sedekah jariah. Au hafri bi'rin, atau menggali sumur, ya, termasuk sini sedekah jariah yang airnya dimanfaatkan oleh banyak manusia. Nah, wa maddil ma'i lil fuqara'i wal masakin. Kemudian dengan membantu memberikan air kepada fakir miskin, termasuk di sini dengan berbagai macam cara, baik itu dengan menggali sumur bor, menggali sumur, atau mengalirkan air dari mata air, ya. Ini orang-orang yang memfasilitasi orang-orang fakir miskin dan banyak orang bisa memperoleh air, termasuk, ya, dia memperoleh pahala yang terus menerus, ya, walaupun telah meninggal. Kullu hadza min as-sadaqatil jariyah allati yajri thawabuha ba'da mauti man ju'ilat lahu thawaban. Semua ini tadi yang disebutkan termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun telah meninggal orang yang melakukan kebaikan itu, ya. Walaupun telah meninggal orang yang mendapatkan pahala yang terus mengalir tersebut. Sawa min malihi, ya, baik itu wakaf yang dibangun itu dari hartanya sendiri, ai min tarikatihi, maknanya adalah dari warisan yang ditinggalkannya, jadi mungkin dia wasiatkan, ya, maksimal sepertiga sebagaimana telah berlalu untuk membuat masjid, ya. Allati khallafaha au min kasbi abnaihi dzukuran au inatha, ya. Baik tadi sedekah jariyah itu dari warisan yang dia tinggalkan atau dari usaha anak-anaknya, dari harta anak-anaknya, dzukuran au inatha, baik anak laki-laki atau perempuan, ya. Nah, karena harta anak adalah harta orang tua. Au kasbi qaribin min aqaribi, atau usaha, ya, harta dari kerabat. Fal muhim, yang penting kata Asy-Syaikh Zaid, annaha ala niyyatihi takunu shadaqah jariyatan, ya. Yang penting sesuai dengan niatnya maka itu menjadi shadaqah jariyah. Nah. Wa mithlu shadaqatil jariyah bal a'zamu minha, dan seperti ya, semakna dengan sedekah jariah dari harta yang diwakafkan, bal kata beliau, bahkan ini lebih besar ya kedudukannya daripada sedekah jariah adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat lebih besar, kata Syaikh Zaid, manfaatnya lebih besar. Nah, manfaatnya yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Al-ilmu nafi' alladhi yuwarrithuhul mayyitu, ilmu yang bermanfaat yang diwariskan oleh mayit. Wa hadzal babu wasi', dan ilmu yang bermanfaat ini sangat luas ya. Semua orang bisa ikut andil di sini ya. Kenapa? Karena jika sedekah jariah itu bagi orang yang memiliki harta ya, yang berlebih. Adapun ilmu, maka setiap orang bisa ikut andil di sini ya. Sangat luas, semua orang bisa. Nah, baik kedudukannya sebagai orang tua, pengajar, pekerja, semuanya bisa asalkan ada niat. Laisa mahsuran fil muallafati, bukan hanya terbatas pada buku-buku yang ditulis. Wa innama huwa kullu ilmin yunshar, ya. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah setiap ilmu yang disebarkan. Yang disebarkan, baik itu dengan lisan, dengan tulisan, dengan media sosial, apa saja, apalagi zaman sekarang. Selama tidak melanggar syariat. Ay yansyuruhul abdu ta'allamahu thumma amila bihi fa'allamahu ghairahu. Yani seorang hamba, seorang insan menyebarkan ilmu yang dia pelajari, kemudian dia amalkannya ya. Kemudian setelah itu diajarkan orang lain. Sawa biwasitatil muallafati, baik itu dengan bentuknya dengan buku-buku, kitab-kitab, karya-karya tulis, dan ini wa hadza a'zamu mashru'in yuhfazu bihil ilm, dan ini muallafat, tulisan-tulisan, buku-buku adalah cara terbesar untuk menjaga ilmu syar'i ini. Nah, cara yang paling besar manfaatnya untuk menjaga ilmu syar'i ini. Taqyidul ilmi bil kitabah, mengikat ilmu, menjaga ilmu dengan tulisan. Au ta'limuhun nasa wan nas yata'allam ba'dhuhum min ba'din. Atau mengajari manusia dan manusia belajar sesama mereka ya, saling mengajarkan. Fayata'allamu lahiqu min as-sabiq min ilmin warathahu dhalikumul mayt, sehingga orang yang datang setelahnya ya, mendapatkan ilmu dari orang yang sebelumnya, yang hidup sebelumnya, dari ilmu yang diwariskan oleh orang sebelumnya. Fahuwa ilmun yantafi'u bihi walau kana mahfuzan fi sudurin nas wa hafiza ba'dhum an ba'din wa amila bihi ba'dhum an ba'din. Maka itu adalah ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat walaupun itu dihafalkan di dada-dada manusia, dihafalkan dari sebagian orang lain kemudian disampaikan kepada orang lain ya, saling menghafalkan ya. Nah, dan diamalkan oleh sebagian orang lain ya, sehingga tersebarlah ilmu tersebut. Nah, fahuwa ilmun yantafi'u bihi madama an-nasu ya'maluna bihadzal ilm wa yanshurunahu, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat selama manusia mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarkannya. Walihada qabla tadwinil kutubi wal muallafati ma fihi illa dhabtus sadar. Oleh sebab itu, kata Syekh Zaid, sebelum adanya kitab-kitab dan karya-karya para ulama, tidak ada cara untuk menjaga ilmu syar'i ini kecuali dengan dhabtus sadar, yaitu dengan menghafalkannya. Bahkan para ulama tidak sembarang mengambil ilmu. Yang diambil itu ada standarnya. Ya, yang kita pelajari dalam mustalah hadis. Ada yang khafifud dhabt, ada yang hafalannya masih lemah, ada yang kuat, Adapun yang sering salah, termasuk bagian hadis-hadis yang dhaif yang tidak diterima, kecuali nanti ada penguat-penguatnya. Nah, ini para ulama dulu, sebelum ada kitab-kitab dihafalkan oleh mereka. Ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu an ba'dhin. Sebagian para sahabat Nabi SAW mengambil ilmu dari sebagian yang lain. Ay minal ladzina akhadhu 'anil rasul alaihi salatu wassalam wa akhadha ba'dhum an ba'dhim. Yani maknanya, sebagian para sahabat mengambil ilmu dari sahabat lain yang langsung mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mengambil ilmu dari sebagian yang lain, sesama para sahabat, mereka saling mengajarkan ilmu, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang kita pelajari dalam kitab-kitab hadis, Ketika Umar menggembalakan sapi, kemudian ada sahabat yang hadir di majelis ilmu, maka yang menghadiri majelis ilmu menyampaikan ilmu kepada Umar yang tidak hadir. Dan sebaliknya, ketika Umar hadir di majelis ilmu, sedangkan sahabat tersebut, sahabat yang lain itu menggembalakan gembalaan, Umar yang akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Mereka saling bergantian, dan terus mendapatkan ilmu, karena semangat mereka. Wa hafizul Qur'an bi kamilihi, dan para sahabat menghafalkan Al-Qur'an seluruhnya, lam yanqus minhu harfun, tidak ada satu huruf yang hilang dalam Al-Qur'an, tidak ada satu huruf yang kurang. Yang sampai kepada kita itu sempurna dengan riwayat mutawatir yang tidak mungkin ada kesalahan. Wa qara'ahu ba'dhum 'ala ba'dhin, yang sebagian mereka membacakan kepada sebagian yang lain. Wa hakadza tanaqaluhu. Nah, beginilah mereka menyampaikan hadis-hadis dan Al-Qur'an kepada generasi terusnya, Yang awalnya dengan hafalan yang itu ada standarnya, tidak semua diambil, Kemudian barulah setelah itu ditulis kitab-kitab yang sampai kepada kita. Wasunnatul mutahharah allati yababun wasi'un min abwabil ilmi syar'i. Dan begitu pula sunnah Rasulullah SAW yang itu bab yang sangat luas, sangat banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang harus kita pelajari, termasuk ilmu syar'i. Badalu juhudahum fiha wa hafizuha. Mereka para rawi, dari sahabat sampai penulis kitab-kitab hadis, mereka mencurahkan semua apa yang bisa mereka lakukan. Mereka jaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqana ba'dhum ba'dha, mereka saling mendiktekan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala ba'dhum ba'dha, mereka saling bertanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahufizat as-sunnatu bikamiliha, sehingga terjagalah sunnah seluruhnya. Wa lam yafqut minha haditsun wahidun ragma kasratiha, sehingga tidak ada satupun hadis yang hilang walaupun begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madzalika illa bi fadlillah azza wa jalla thumma bi fadli ulaikal a'la min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebaikan dari mereka al-a'lam, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina kanu au'iyatan li kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wasallam, yang mereka itu adalah bejana-bejana, ya, tempat penampung, ya, yang menghafalkan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yafqud minal ilmi syai'un abada, sehingga tidak ada ilmu syar'i yang hilang sedikit pun, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita semua. Wa qad qala Allah azza wa jalla bi wa'dihil karim, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, menyebutkan janjinya yang mulia, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya kami menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Apa itu az-zikr? Waz-zikru, kata Syekh Zaid, kullu ma auhahu Allah ila nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulu fihi dukhulan awwaliyan al-Qur'an al-Karim, yang termasuk di dalamnya, ya, masuk paling pertama di dalamnya adalah Al-Qur'an, ya. Az-zikr yang paling pertama masuk dalam makna zikr adalah Al-Qur'an. Fa hufizal kitab wa hufizatis sunnah, sehingga Al-Kitab dijaga dan sunnah pun dijaga. Wa kanal qaumu laisa ladaihim wasail illa dhabtus sadar, ya, al-hifz. Dan saat itu para sahabat tidak bisa menjaganya, tidak memiliki cara untuk menjaga Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali dengan menghafalnya. Nah, wa hakadha yanbaghi lit-tullabil 'ilm an yulahidhu, dan inilah semestinya yang dilakukan oleh penuntut ilmu syar'i, hendaknya dia mencatat ilmu, jangan hanya mendengarkan. Wa yahfadhu, dan menghafalkan, ma tayassara lahum min nususil ahkam, apa saja yang mungkin mereka catat dan hafalkan dari nas-nas ahkam, hukum-hukum syar'i. Awalan Al-Qur'anul Karim, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, ma'afahmil makna, disertai dengan memahami maknanya, sawa'un hafizahu talibul ilmi kullahu au ba'dahu, baik penuntut ilmu syar'i itu menghafalkan Al-Qur'an seluruhnya atau sebagiannya, ma'afahmi ma'ani ayatil ahkam, dengan memahami makna-makna ayat-ayat ahkam. Wa hakadha ya'khudhu nasibahu minas sunnatin nabawiyah hatta yandarija fi silki man qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beginilah seharusnya penuntut ilmu syar'i mengambil bagiannya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghafalkan, mempelajarinya, supaya dia termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, yakni harta. Innama warasul ilma, sesungguhnya para ulama, para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu syar'i, mempelajarinya, maka disungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, kata Syekh Zaid, wal ajru ala qadri ma badala al insan, ya. Pahala yang didapatkan oleh seorang itu sesuai, ya, sebanding dengan pengorbanannya, perjuangannya dalam menuntut ilmu syar'i, kesabarannya duduk di majlis-majlis ilmu, tidak mengeluh. Sawa'un waratsa 'ilman katsiran aw qalilan, ya. Baik dia mewariskan ilmu yang banyak atau sedikit, ya. Tergantung, ya. Semakin banyak yang diwariskan kepada murid-murid atau orang lain, semakin banyak pula dia telah mengambil bagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim annahu ata bis sabab alladhi yajri bi sababihi thawab ba'dal mamati ila yaumil qiyamah. Yang terpenting dia mengambil sebab, ya, berusaha belajar ilmu syar'i, ya, sesuai kemampuannya. Dan jika dia diberi taufik oleh Allah untuk menjadi santri, untuk menuntut ilmu syar'i khusus, ya, secara khusus seperti para sahabat yang mulia, yang dikenal dengan ahlu sufah, ya, mereka memang mengkhususkan diri untuk belajar seperti para santri, ya, Bahkan mereka lebih susah dari para santri. Makan pun susah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dia tidur di masjid. Ya. Ini yang dilakukan oleh Ahlus Suffah. Saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kata Syekh Zaid, seorang itu belajar ya, dan berusaha mendapatkan pahala yang mengalir terus ya, setelah dia meninggal. Nah, kita cukup sampai sini karena masih panjang pembahasan ya, hadis. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.